pergi, ku telah berjanji, ku akan kembali. Kau kan bersedih dan itu pasti, usah kau ingkari rasa itu. Lepaskanlah semua sesatmu, karena itu doa untukku. Aku kan pergi.